Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibu-ibu muslimah dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail Fiqhiyah karya al-imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita telah membahas kitabul at'imah yang berkaitan dengan makanan, mana yang halal dan mana yang haram, kemudian juga berkaitan dengan adab bertamu, kemudian etika makan. Maka sekarang kita memasuki kitabul asyribah. Ya, setelah pembahasan tentang makanan, selanjutnya al-Imam Asy-Syaukani membawakan kitabul asyribah tentang minuman. Yang namanya minuman perkara yang kita maklumi, karena setiap hari kita pasti minum dan butuh akan air. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatur kita terkait dengan minuman sebagaimana Allah mengatur kita terkait dengan makanan, ada halal dan ada yang haram. Berkata al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah haram. Wa kullu mufattirin haramun. Ya. Dan setiap yang melemahkan juga hukumnya haram. Jadi kalau kita konsumsi sesuatu mengakibatkan kita lemah, tidak bertenaga, tidak bergairah, maka itu juga haram. Atau ini adalah kalimat ta'kid, penegasan bahwa setelah seseorang itu meminum, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, maka dampaknya adalah melemahkan. Ya, melemahkan akal dan juga melemahkan fisik. Ini yang dimaksud oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, kullu muskirin haramun wa kullu mufattirin haramun. Wa ma askara katsiruhu fa qaliluhu haramun. Dan setiap yang takarannya banyak bisa memabukkan, maka dengan takaran yang sedikit pun haram. Ibu-ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah dan jemaah sekalian azani Allah wa iyyakum. Apa itu khamar? Khamar bahasa Arab yang juga sudah menjadi bahasa kita. Dalam makna bahasa Arab, sebagian ulama menjelaskan ada beberapa makna. Seperti Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah, beliau mengatakan lil khamri fil lughah, ya, secara bahasa makna khamr itu ada tiga makna. Yang pertama adalah as-satru wa taghtiyah, tabir dan penutup. Ini makna khamr. Seperti ikhtamaratil mar'atu. Apa maknanya? Perempuan itu menutupi kepalanya atau wajahnya dengan khimar, ya, dengan kerudung. Ini khimar yang kita kenal dari kata khamar. Apa khamar? Dari kata as-satr wa taghtiyah. Karena memang seseorang meminum khamar, akalnya akan tertutup, ya, sehingga hilang kontrol. Kurang akalnya. Makna yang kedua, secara bahasa, khamr itu adalah al-mukhalatah. Iya, bercampur. Misal seseorang, pepatah Arab mengatakan, hani'an mari'an ghayra da'in mukhamirin. Apa artinya ghayra mukhamirin? Artinya bercampur. Dan yang ketiga al-idrak. Ya, khamaratil ajin artinya matang, ya. Engkau membiarkannya hingga sampai matang. Ini ketiga makna dari sisi bahasa, diambillah kata khamrah. Khamr, karena dia menutupi akal, mencampurkannya, artinya mengacaukannya. Dan karena orang yang minum khamr, kalau dibiarkan sampai hilang pengaruhnya, baru dia sadar dan normal kembali. Gitu ya. Jadi mana pertama adalah menutup, karena dia menutup akal. Yang kedua maknanya bercampur, karena dia mencampurkan akal sehingga kacau pikirannya, akalnya. Kemudian yang ketiga, membiarkannya, ya, sampai hilang pengaruh khamr, baru dia bisa sadar dan normal. Itu definisi khamr dari sisi bahasa. Adapun definisinya secara syariat, menurut terminologi, annaha ismun likulli ma khamaral aql. Khamr itu adalah nama untuk segala macam minuman, ya, yang dapat mengacaukan akal dan menutupinya. Ya. Berdasarkan hadis, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Wa kullu muskirin haramun. Ya. Dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi jemaah rahimakumullah, itu definisi khamr, segala sesuatu yang bisa memabukkan. Ya. Sama saja apakah dari bentuknya nampak bahwa dia memabukkan atau bentuknya tidak menunjukkan demikian, dari sisi bentuk enggak pengaruh. Iya. Pokoknya setiap yang memabukkan itu khamr. Tanpa membedakan dari zat apa khamr itu dibuat. Jadi sama saja apakah dia terbuat dari anggur, kurma, gandum, atau yang lainnya. Dan juga tanpa membedakan apakah berbentuk cairan, minuman, atau berupa serbuk, atau zat padat. Selagi itu mengakibatkan hilang akal, mabuk, maka dikatakan khamr. Ya. Dan juga tidak dibedakan apakah cara penggunaannya itu dengan cara diminum atau dengan cara dimakan atau dengan cara dihirup, ya, atau dengan cara apa, lewat suntikan seperti narkoba, atau dengan cara apapun. Kalau sesuatu tersebut bisa memabukkan, masuk dalam kategori khamr. Gitu ya. Karena kalau di kalangan orang-orang awam, ketika disebut khamr, maka identiknya hanya dengan minuman keras, miras. Padahal yang namanya khamr lebih luas. Apapun yang bisa menimbulkan hilangnya akal, memabukkan, maka itu masuk kategori khamr. Seperti yang tadi dijelaskan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, memang ada sebagian orang, ya, ada yang menganggap halal khamr yang berasal dari perasan sari buah selain anggur. Dan itu kalau digunakan kurang dari takaran yang memabukkan, halal kata mereka. Ya. Betul, ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan menurut mereka khamr yang diharamkan itu adalah khusus yang berasal dari anggur. Tapi kalau berasal dari selain anggur, ya, dari kismis, dari gandum, atau dari yang lainnya, pokoknya selain anggur, menurut mereka halal. Na'udzubillah. Munculnya sekelompok orang yang berpendapat seperti ini membuktikan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada beberapa kalangan dari umatku, ya, mereka meminum khamr, tetapi mereka menamakannya dengan selain nama-nama khamr. Ya. Dan itu terbukti di zaman sekarang. Beraneka macam jenis minuman yang memabukkan, tapi dikasih namanya bukan dengan nama-nama khamr, nama-nama yang indah, nama-nama yang terkesan mengandung kebaikan, memberikan manfaat. Padahal kalau diminum itu bisa memabukkan. Dan Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu adalah haram. Iya, haram. Bahkan dipertegas lagi, Nabi tidak membeda-bedakan apakah khamr yang buatannya asalnya dari anggur atau kismis atau kurma. Nabi katakan wa inni anhakum an kulli muskirin, aku melarang kalian dari segala hal yang bisa memabukkan. Nah, dan ayat Al-Quran yang menurunkan tentang pengharaman khamr, para sahabat memahami secara umum. Ya, yang namanya khamr asalnya dari apapun, itu yang dimaksud dalam ayat Al-Quran. Kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala bertahap mengharamkan khamr karena ketika itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Namun Allah subhanahu wa ta'ala bertahap karena ketika sekaligus mengharamkannya akan membuat mereka berat. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak mereka berpikir. Kalau akalnya masih waras, mereka pasti menurut akal sehat tidak mau melakukan satu perbuatan yang madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Iya. Setelah mereka paham bahwa di dalam khamr ada manfaat tapi madorotnya lebih besar, Allah melatih mereka untuk meninggalkan khamr di saat waktu-waktu sholat. Iya, la taqrabus sholata wa antum sukara. Ketika mereka sudah terlatih meninggalkan khamr, baru penegasan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pengharaman khamr. Ya. Nah, jemaah rahimakumullah, ketika turunnya ayat pengharaman khamr, para sahabat memahami secara umum tanpa mereka bedakan zat asal pembuatan khamrnya dari apa. Ya. Karena mereka memahami bahwa semua yang memabukkan adalah khamr. Sama saja apakah yang ada di zaman Rasulullah ataupun di zaman Nabi setelah wafat. Sama saja apakah yang sudah muncul di zaman mereka atau nanti yang akan ada di masa depan. Dan juga tanpa membedakan asalnya dari apa, apakah dari anggur atau dari kurma atau dari kismis, tidak mereka bedakan. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berkhutbah di atas mimbar. Mimbar yang pernah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, innahu qad nazala tahrimul khamri. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya telah turun ayat pengharaman khamr. Wa hiya min khamsati asya, dan khamr itu berasal dari lima macam. Al-inab wa tamar wal hintah wa sya'ir wal asal wal khamru ma khamar al-aql. Khamr itu berasal dari lima macam, dari anggur, kurma, hintah, sya'ir, madu, dan kata beliau, khamr adalah apa yang dapat menutupi akal. Lihat. Di sini dijelaskan oleh Umar bin Khattab pengertian khamr secara istilah syar'i, menurut terminologi syariat, bukan menurut bahasa Arab. Karena memang dari sisi bahasa Arab ada yang memaknakan khamr itu adalah khusus yang berasal dari anggur. Gitu. Sementara menurut terminologi syariat tidak demikian. Mana yang harus dikedepankan? Apakah menurut definisi bahasa atau menurut definisi syariat? Jelas, kita harus mendahulukan definisi syar'i. Ini yang harus dikedepankan daripada definisi menurut bahasa. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mengucapkan perkataannya itu di hadapan para pembesar sahabat-sahabat Nabi. Dan ternyata tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari apa yang beliau katakan. Ya, Umar menegaskan bahwa yang dimaksud dengan khamar adalah ya, umum, tidak hanya yang khusus terbuat dari anggur, melainkan mencakup semua khamar yang terbuat dari selain anggur. Ya. Dan ini juga dijelaskan dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, seperti yang diucapkan oleh Nabi. Kata Nu'man bin Bashir, ya, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal khamra minal asir wal zabib wal tamar wal hinta wal sya'ir wal dhurra. Khamr itu dari perasan anggur, dari zabib yaitu anggur yang dikeringkan, ya, dari kurma, dari hinta gandum yang sudah dihaluskan, ya, dan sya'ir gandum yang belum dihaluskan, dan dari dhurra jagung. Dan aku melarang kalian dari segala yang memabukkan, kata Nabi. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, pengharaman khamr Nabi katakan bukan hanya bagi orang yang meminum. Ya. Bahkan dilaknat. Atani Jibril, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril telah datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, innallaha la'ana al-khamra wa 'asiraha wa mu'tasarah." Wahai Muhammad, aku telah sesungguhnya Allah melaknat khamr dan pemerasnya. Ya, jadi khamr kalau dari perasan anggur misalnya, maka orang yang bekerja memerasnya itu juga termasuk yang dilaknat. Dan juga orang yang meminta untuk memerasnya, dilaknat juga peminumnya, yang membawa khamrnya, yang meminta untuk dibawakan kepadanya, penjualnya, yang menuangkannya, dan juga yang meminta untuk dituangkan. Semua yang terkait dengan khamr tercakup dalam hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini, khamr dilaknat oleh Allah bukan hanya peminumnya. Ya, seluruh yang berkaitan dengan pengadaan khamr terlaknat. Nah, bahkan kalau kita perhatikan hadis tadi, kebanyakan yang disebutkan adalah laknatnya untuk orang-orang yang membantu dan ikut andil dalam pengadaan khamr dan peminumannya. Nah, jemaah rahimakumullah, kalau yang membantu pengadaan khamr telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya bagaimana dengan orang yang minumnya secara langsung? Nah. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, "Wa ma askara katsiruhu fa qaliluhu haramun." Dan setiap yang takarannya banyak bisa memabukkan, maka dengan takaran yang sedikit pun hukumnya haram. Ya. Kalau kalimat yang awal tadi, kullu muskirin haram, ini sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa khamr yang diharamkan itu kalau yang terbuat dari anggur. Kalau sekarang yang kedua, Ini sebagai jawaban bagi orang yang berpendapat khamar kalau diminum untuk kadar yang tidak sampai memabukkan, maka enggak masalah, kata mereka. Ya, yang penting jangan sampai mabuk. Itu enggak apa-apa. Ini jelas keliru. Keliru besar. Karena bertentangan dengan hadis Ibnu Umar. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Setiap yang banyaknya memabukkan, maka takaran yang sedikitnya adalah haram. Maksudnya apa? Apabila suatu minuman diminum banyak oleh seseorang mengakibatkan dia mabuk, tetapi kalau dia meminumnya sedikit maka dia enggak mabuk, sama hukumnya. Gitu ya. Misal ada satu minuman khamar, kalau seseorang meminumnya satu botol maka dia akan mabuk. Ya, tapi kalau minumnya sedikit, sesendok atau apa istilahnya seloki, ini enggak mabuk. Maka berdasarkan hadis tadi, sesendok saja dari minuman ini walaupun tidak sampai mengakibatkan orang yang minumnya mabuk, hukumnya tetap haram. Inilah makna hadis tersebut. Ya, dan ini dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin haramun wa ma askaral farq minhu famil'ul kaffi minhu haram." Seluruh yang memabukkan adalah haram. Dan apa saja yang jika diminum seukuran farq. Farq itu satu volume. Ya, yang mencapai sekitar 16 liter. Ya. Artinya apa? Apabila ada suatu minuman yang tidak bisa memabukkan kecuali jika diminum sebanyak itu, maka meminum seukuran telapak tangan juga haram. Gitu ya. Nah, inilah makna hadis ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Setiap yang banyaknya memabukkan, maka takaran yang sedikitnya pun haram. Selanjutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yajuzul intibadhu fi jami'il aniyati. Dibolehkan membuat nabiz. Ya, memeram minuman di setiap bejana. Apa itu nabiz? Ya, nabiz itu sari buah ya kalau diterjemahkan bebasnya. Ya, misal kalau orang sana kurma atau kismis atau madu ya, atau apa saja disimpan di dalam air. Dicampur, kurma dikasih air. Kemudian dibiarkan beberapa lama. Ya, sehingga ketika dia sudah larut dengan air. Ya, misalkan kismis dicampur, diisi dengan air. Ya, dibiarkan beberapa lama, larut dengan air. Jadilah dia minuman yang menyegarkan. Ya, jadi minuman yang menyegarkan. Jadi apa itu namanya kalau di kita? Tapi, kalau dibiarkan terus-menerus, ya, diperam, lama-kelamaan dia akan merubah. Ya, akan berubah menjadi sesuatu yang memabukkan. Nah, kalau sudah sampai pada masa yang bisa memabukkan, Misal kalau di bawah 3 hari itu masih enak, gak sampai mabok. Tapi kalau udah seminggu, 2 minggu, wah itu bisa memabukkan itu. Kalau sudah sampai pada masa yang bisa memabukkan, berubah hukumnya menjadi haram. Iya. Jemaah azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa la yajuzu intibadhu jinsaini mukhtalitaini. Tidak dibolehkan memeram dua jenis yang berlainan. Misal memeram kismis dicampur dengan kurma sekaligus. Ya. Jadi satu wadah dicampur. Kalau dua saja enggak boleh, apalagi lebih. Ya. Kenapa kok enggak boleh? Karena akibat dicampur itu dia akan terjadi dengan cepat. Ya. Akan pengaruh memabukkannya lebih cepat. Sehingga dikhawatirkan orang yang memeram akan menyangka, dia kira ramannya itu belum sampai pada kadar yang memabukkan. Karena biasanya kalau diperam 3 hari ke bawah itu belum memabukkan. Itu kalau satu jenis. Cuma memeram kismis saja. Campur air. Wah itu seger. Ya. Begitu juga madu dicampur air. Diperam selama 3 hari. Apalagi dikasih yang dingin-dingin di kulkas. Itu seger. Iya. Atau kurma. Nah, karena sebab dicampur, kismis dicampur dengan kurma, lalu diperam dengan air gitu ya, atau apapun, itu dampak bisa memabukkannya akan lebih cepat. Nah, orang yang memeramnya akan mengira, 2 hari dia minum. Dia pikir kadarnya memabukkannya itu belum sampai. Padahal yang benar, sudah sampai pada kadar yang bisa memabukkan. Ini alasan yang pertama. Ya. Karena apa? Akibat dicampurnya dua jenis tadi akan terjadi dengan cepat bisa memabukkan. Nah. Tapi ada yang berpendapat ini hukumnya hanya makruh. Enggak sampai kepada derajat haram. Ya. Artinya, ya orang yang memeram dua jenis yang berlainan, dia harus cek dulu. Ya. Kalau sudah muncul tanda-tanda memabukkan, maka haram, jangan dia minum. Iya. Tapi kalau ternyata tidak, ya hukum asalnya boleh. Begitu ya. Makanya mayoritas ulama berpendapat kalau minuman itu sudah meragi ya dan bisa memabukkan, maka dia menjadi haram. Kenapa? Karena minumannya tadi sudah berubah menjadi khamr. Nah. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yahrumu takhlilul khamri. Diharamkan mengolah khamr menjadi cuka. Ya. Asalnya khamr. Kemudian diolah menjadi cuka. Nabi pernah ditanya tentang hukum khamr yang diproses sehingga berubah menjadi cuka. Nabi mengatakan tidak boleh. Ya, Nabi melarangnya. Nah, walaupun kan ini udah berubah menjadi zat yang lain, tadinya khamr diproses jadi cuka. Walaupun dia sudah berubah menjadi cuka, karena asalnya adalah khamr, hukumnya haram. Itu kalau diproses. Iya. Adanya proses. Tapi kalau khamr itu dibiarkan sendirinya dengan alami. Ya. Sekian lama pas dicium lagi, wah ini sih udah bukan khamr lagi nih. Udah jadi cuka. Maka itu boleh. Boleh. Ya. Cuka kan biasanya kalau salad-salad gitu atau apa gitu suka dikasih cuka ya. Bahkan Nabi mengatakan ni'mal idami al-khal. Sebaik-baik kuah sayuran itu adalah cuka. Apa biasanya sayuran-sayuran situ kalau di sana itu suka dikasih cuka ya, campurannya macam-macam sayuran. Nah, ini juga sebagai dalil boleh menilai makanan ini enak, ini nomor satu, ini lezat, gitu ya. Karena Nabi mengatakan nikmal idam, sebaik-baik hidangan makanan itu adalah sayuran yang dikasih kuahnya itu cuka. Wallahu a'lam. Selanjutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yajuzu syurbul 'asiri wan nabidhi qabla ghalayanihi. Dibolehkan meminum sari buah. Ya, asir. Wan nabidh, dan juga boleh meminum hasil peraman buah. Tapi qabla ghalayani, sebelum peramannya itu berbusa. Iya. Wa madhinnatu dzalika ma zada ala thalathati ayyamin. Perkiraan waktunya sampai berbusa itu 3 hari. Ya. Jadi kalau yang pada suka memeram buah untuk dijadikan minuman, dicampur air, buah dicampur air, dikasih gula atau apa, kemudian diperam jadi minuman yang menyegarkan, itu boleh. Tapi secara umum biasanya jangan lebih dari 3 hari. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantabidhu lahu fi awwalil laili fayashrabuhu. Rasulullah sallallahu wasallam pernah dibuatkan perasan nabidh, perasan dari buah, ya, di awal malam. Fayashrabuhu idza asbah yaumuhu dzalik wal lailatul lati taji wal ghaddu wal lailatul ukhra wal ghaddu ila al asr. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Jadi dibuat nabid, buah yang dicampur dengan air dibiarkan dari malam. Di waktu pagi hari pertama dan malam harinya berikutnya Nabi masih meminum. Lusanya dan malam harinya Nabi juga masih minum, itu hari kedua. Tapi keesokan harinya di waktu asar, yaitu hari ketiga setelah minuman itu dibuat nabiz, istilahnya nabiz ya. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, fa in baqiya syai'un saqahul khadim. Kalau nabiznya, sari buahnya tadi masih ada sisa, beliau memberikannya ke pembantu. Atau beliau memerintahkannya untuk dibuang. Iya. Au yuhraq, disuruh untuk dibuang. Kenapa? Kok hari ketiga Nabi menyuruhnya untuk dibuang? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, fi hadhil ahadith, ya, dalam hadis-hadis ini terdapat petunjuk dibolehkannya membuat nabiz, ya, kurma atau kismis atau apapun buah direndam dan difermentasikan, ya, boleh juga diminum selama masih terasa manis dan belum berubah, belum apa, berbuih. Nah, ini dibolehkan berdasarkan ijma. Tapi kok hari ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya nggak mau minum lagi, tapi malah dikasih ke pembantu. Kata Imam An-Nawawi, adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan minum Nabi tadi di hari ketiga kepada pembantunya, yakni setelah tiga hari, karena beliau tidak merasa aman lagi setelah hari ketiga. Khawatir sudah berubah nabidnya tadi. Sari buahnya tadi sudah berubah. Iya, jadi Nabi SAW menjauhi nabid sari buah itu setelah masa tiga hari dari pembuatannya. Iya. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan di hari ketiga Nabi memberikannya kepada pembantu, maknanya adalah ya, dengan cara melihat seandainya tidak ada perubahan yang mengindikasikan minuman tersebut bisa memabukkan, maka beliau memberikannya ke pembantu, enggak membuang. Bukan berarti Nabi sudah tahu ini sudah berubah jadi khamar, bisa memabukkan, sudah berbusa, lalu kasih Nabi ke pembantu. Tidak. Ya, dicek dulu. Kalau ternyata ada indikasi bahwa ini belum sampai kepada kadar memabukkan, beliau memberikannya ke pembantu, enggak membuangnya. Kenapa? Karena termasuk jenis harta yang haram untuk disia-siakan, enggak boleh mubazir. Selagi bisa dimanfaatkan sesuatu yang halal, manfaatkan atau beri ke orang lain. Gitu ya. Nabi SAW tidak mau meminumnya karena apa? Menjaga diri. Tapi kalau sudah terjadi perubahan yang mengindikasikan minuman nabiz tadi, sari buah tadi berubah menjadi khamar, bisa memabukkan, maka beliau menyuruhnya untuk dibuang. Gitu ya. Kenapa? Karena bisa memabukkan, menjadi haram. Nah, Nabi menyuruhnya membuang dan tidak diberikan ke pembantu untuk diminum. Karena minuman yang memabukkan itu tidak boleh diberikan kepada siapapun, termasuk kepada pembantu. sebagaimana tidak dibolehkan untuk minum sendiri, enggak boleh juga untuk orang lain. Nah, dari jemaah rahimakumullah, dari hadis Ibnu Abbas ini, Nabi SAW meminum nabiz sebelum 3 hari. Kenapa? Karena belum berubah karakternya. Enggak ada indikasi perubahan menjadi khamr. Dan tidak ada keraguan bahwa itu halal secara asal. Ya. Karena memang dari buah yang halal. Kismis, ya, kurma, atau anggur. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil ya dari hadis ini menjelaskan bahwa minuman yang difermentasikan selama tidak berubah karakternya menjadi memabukkan, maka dia boleh untuk diminum. Ya, sebagaimana kita tahu proses fermentasi itu akan menghasilkan alkohol. Iya kan? Proses pembuatan nabiz sebagaimana dalam hadis tadi akan melewati proses kimia. Reaksinya secara umum sehingga menjadi alkohol. Artinya apa? Selama kandungan alkohol dalam satu minuman tidak mencapai kadar memabukkan, maka itu halal diminum. Buktinya Nabi SAW mengetahui. Kalau di bawah 3 hari, masih beliau minum. Tapi kalau dibiarkan, ini kadar alkoholnya akan semakin meningkat. Berarti jemaah, rahimani wa rahimakumullah, tidak berarti, jemaah azani Allah wa iyakum, tidak selamanya sesuatu yang mengandung alkohol itu disebut khamr. Mengandung ya, ada kandungan alkohol, tapi tidak mesti disebut khamr. Misal, kita punya air, 1 ember gede. Punya air, 1 ember besar. Kemudian air bersih ini tercampur dengan 1 tetes atau 2 tetes alkohol. Ya kan? Nah, bukankah air tadi sekarang mengandung alkohol walaupun kadarnya sangat sedikit, mungkin 0,001%. Kita katakan air itu mengandung alkohol. Benar kan? Nah, sekarang kalau kita minum air itu. Iya. Emang ini air buat minum. Ya, seperti di sebagian desa-desa gitu kan. Air buat minum itu ditaruh di tempat air khusus gitu yang dari tanah itu. Kalau kita minum, apakah bisa membuat kita mabuk dengan kadar yang 0,001 tadi? Jawabannya tidak. Nah, apakah air yang 1 ember tadi berubah menjadi khamr? Jawabannya tidak. Nah, jadi ini faedah ya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jemaah azani Allah wa iyakum. Makanya terkait dengan alkohol misal, apakah itu termasuk khamr atau tidak? Apakah memabukkan atau tidak ketika diminum dalam jumlah yang banyak, ya? Karena tadi tergantung persentasinya. Kalau persentasinya sangat sedikit, seperti tadi contohnya air yang ketetesan air, tertetes oleh alkohol, maka itu bukan khamr. Tapi kalau sebaliknya, ya, alkoholnya banyak dan bisa memabukkan kalau diminum, maka ini dikatakan khamr. Seperti nabiz tadi, semakin lama proses fermentasinya, maka akan semakin tinggi kadar alkohol yang ada. Jemaah azani Allah wa iyakum, Oleh karena itu Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika ditanya hukum meminum obat yang bahan pencampurnya dari alkohol, apa kata beliau? Adapun mencampurkan sebagian obat dengan sedikit alkohol, maka ini tidaklah menjadikan haramnya obat-obat tersebut. Jika campurannya sedikit, di mana tidak nampak bekasnya setelah tercampur, ya. Beliau menukil beberapa pendapat, diantaranya pendapat Ibnu Qudamah. Iya, kata Ibnu Qudamah, jika seseorang mencampurkan khamar dengan air sehingga hilang bekas khamar tersebut dalam air, ya, kemudian dia meminumnya, maka dia tidaklah diberi hukuman had karena apa? Khamar tadi, alkohol tadi sudah lebur dan hilang bekasnya. Nah, atau dia mengobati lukanya, maka dia juga tidak dihukum dengan hukuman had karena dia tidak menggunakannya dengan cara diminum. Ini kata Syekh Al-Utsaimin yang sesuai dengan dalil dan logika. Adapun dalil disebutkan dalam hadis, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Ini dalilnya Syekh Utsaimin. Air itu suci dan mensucikan dan tidak bisa dinajisi oleh sesuatu apapun kecuali kalau berubah baunya, rasanya, warnanya dan dengan najis yang mengenai air tersebut. Ini sudah kita bahas. Air bersih, air suci, kemudian kejatuhan benda najis, ya, dilihat mendominasi atau tidak. Kata Syekh Utsaimin, sisi pendalilan hadis ini, yaitu apabila jatuh dalam air sesuatu yang najis, yang tidak merubah kondisi air tersebut, maka air itu tetap pada kesuciannya. Demikian pula dengan khamar, jika dicampur dengan cairan yang lain yang halal, ya, khamar dicampur dengan cairan yang lain yang halal, kemudian tidak mempengaruhi kondisi cairan tersebut, maka cairan tersebut tetap pada keadaan asalnya. Iya. Ada atsar dari Abu Darda tentang muri. Fil muri. Muri itu penyembelihan ikan paus, ya, dengan khamar dan matahari. Jadi makanan yang terbuat dari ikan paus biasanya diolesi dengan garam, kemudian dikasih khamar, lalu dijemur di bawah terik matahari. Itu muri. Nah, proses ini berubah rasa khamarnya. Jadi atsar Abu Darda tadi, ikan paus yang ada garamnya dan diletakkan di bawah terik matahari, dijemur, sehingga menghilangkan bekas khamar, maka hukumnya halal untuk dimakan. Nah, ini dalil. Ya. Secara dalil seperti itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Adapun kalau ditinjau dari logika, khamar itu hanyalah diharamkan karena sifat yang dikandungnya, yaitu memabukkan. Maka jika telah hilang sifat tersebut, hilanglah pengharamannya, karena hukum itu berputar bersama illahnya, sebabnya. Kalau sebabnya ada, hukumnya ada. Kalau sebabnya hilang, maka hilang pula hukumnya. Jemaah azan ya Allah wa iyyakum, kata beliau, sebagian orang menyangka bahwa sesuatu yang tercampur dengan khamar hukumnya haram secara mutlak, meskipun presentasi khamar tersebut kecil dan tidak nampak lagi bekas-bekasnya. Dan mereka menyangka bahwa inilah makna dari hadis ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang jika banyaknya memabukkan maka sedikitnya haram. Lalu mereka berkata, dalam obat ini ada sedikit khamar yang jika banyak akan memabukkan maka hukumnya adalah haram. Maka dijawab kata Syekh bahwasanya khamar yang sedikit ini telah lebur dan hilang bekasnya dalam cairan lain, baik sifatnya maupun hukumnya, maka hukumnya dikembalikan kepada yang mendominasi, yaitu cairan lain yang dicampuri khamar tersebut. Adapun makna hadis kata Syekh, jika suatu minuman diminum banyak oleh seseorang mengakibatkan dia mabuk, dan jika dia meminum sedikit saja tidak mabuk, maka walaupun meminum sedikit hukumnya adalah haram. Karena meminum sedikit merupakan sarana untuk minum yang banyak. Ya. Lalu Syekh Al-Utsaimin membawakan dalil hadis Aisyah tadi yang kita baca. Ya. Kemudian kata Syekh, aku ingin mengingatkan satu permasalahan yang rancu pada sebagian para penuntut ilmu, yaitu mereka menyangka bahwa makna hadis tadi adalah jika dicampurkan sesuatu yang sedikit dari khamar dengan sesuatu cairan lain yang banyak, maka hukumnya otomatis adalah haram. Hal ini bukanlah makna hadis tadi, kata Syekh. Namun makna dari hadis adalah jika suatu minuman hanya memabukkan jika diminum dalam jumlah yang banyak, maka meminum sedikit pun dari minuman tersebut juga haram hukumnya, meskipun tidak sampai memabukkan. Nah, jadi jamaah azani Allah wa iyakum, itu faedah yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah terkait hadis Ibnu Abbas, ya, tentang nabiz yang Nabi SAW masih meminumnya di bawah waktu 3 hari. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, ya, maka beliau membuangnya karena kadar alkoholnya sudah sangat tinggi. Nah, demikian juga Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Utsaimin ketika ditanya tentang parfum yang mengandung alkohol, kata mereka, kalau kadar alkoholnya sedikit tidak ada masalah. Dan menurut pendapat terkuat, alkohol itu bukan najis. Iya. Tapi kalau kadarnya besar, sampai 60% atau 70%, maka ini tidak boleh. Ya, karena berubah menjadi khamar dia. Wallahu a'lamu bis-shawab. Selanjutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa adabu syurbi ay yakuna thalathata anfasin. Ya, adab-adab minum. Sekarang beliau menyebutkan di antara adab-adab minum bernafas sebanyak 3 kali. Bernafas sebanyak 3 kali. Di luar gelas. Maksudnya, jadi minum, dilepas, dijauhkan gelasnya, kemudian nafas, kemudian minum lagi, dijauhkan lagi gelasnya, dia bernafas, kemudian minum lagi. Ya. Dan ini yang dicontohkan Nabi dalam riwayat Imam Muslim, bahwa beliau bernafas 3 kali setiap minum, dan beliau mengatakan, innahu arwa wa amra. Cara seperti ini akan lebih menghilangkan dahaga, ya, lebih mempercepat alirannya, lebih menyehatkan dan lebih menyegarkan. Naam. Kemudian wabil yamin. Atau sebelumnya ada larangan, ya. Jangan bernafas di dalam gelas. Iya, ada hadis dari Abu Qatadah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Naam. Apabila salah seorang di antara kalian minum, janganlah dia bernafas di dalam gelasnya atau bejanaknya. Enggak boleh. Haram hukumnya. Sampai gelasnya itu terlihat berembun gitu. Ya. Ini dilarang mengambil nafas di dalam gelas atau di dalam bejana. Karena ya banyak dampaknya ya. Apakah ada sesuatu yang jatuh ke dalam air ya, dari hidungnya atau dari liurnya atau bau mulut dari seseorang ya, merubah aroma air tersebut ya jadi bau. Nah, atau perbuatan semacam ini tasyabbuh ya dengan binatang. Sementara kita dilarang menyerupai binatang dalam segala hal. Naam. Begitu juga enggak boleh meniup. Ini jelas, meniup air atau air minum ya, atau meniup makanan juga tidak boleh. Dan biasanya ditiup itu karena masih panas. Ya. Solusinya gampang, kalau masih panas ya dibiarkan, bersabar sampai dia apa hangat-hangat kuku baru diminum atau dikipas-kipas. Iya. Kalau ditiup karena ada kotoran, ya jangan ditiup. Dia singkirkan kotoran itu dengan cara yang lain, apakah dengan menggunakan sendok atau diambil pakai jari atau dengan apapun, yang intinya dilarang untuk meniup makanan. Ya, ini termasuk kebiasaan buruk ya, sebagian ibu-ibu nyuapin anaknya karena nyuapin bubur atau apa, ditiup-tiup dulu baru disuapin ke mulut anaknya. Ya, sehingga kadang ibunya punya penyakit, kemudian nyuapin anak dengan cara seperti itu, penyakit sang ibu bisa menularkan ke anaknya. Na'udzubillah. Ya. Wabil yamin, ya, dengan tangan kanan. Ini pernah kita bahas ya, adab-adab makan, sama adab makan dan adab minum pakai tangan kanan. Wa min qu'udin, sambil duduk. Ini afdoliyah saja, lebih afdol, ya, lebih afdol. Walaupun yang benar minum sambil berdiri tidak sampai kepada derajat haram, apalagi dikatakan berdosa pelakunya. Iya, tercela. Enggak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahihain. Ya, beliau menyebutkan Nabi pernah meminum air Zamzam sambil berdiri. Walaupun ada yang bilang, oh iya kalau khusus air Zamzam gak apa-apa, karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Mana dalil kalau itu khusus minum air Zamzam? Ya. Begitu juga Ali bin Abi Thalib. Dia pernah minum dalam keadaan berdiri. Ya. Ibnu Umar juga berkata seperti itu. Ya. Pernah minum sambil berdiri. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Naam. Jadi jamaah azani Allah wa iyyakum, ada bait syair ya yang mengatakan, ini pendapat pertengahan, idza ma syaribta fajlis tafuz li sunnati safwati ahli al-Hijaz. Apabila kamu minum, maka duduklah, kamu akan beruntung, lebih selamat. Dan hal itu dari sunnah orang pilihan ahli Hijaz. Wa qad nukila syurbuhu qa'iman. Dan telah dinukil bahwa Nabi pernah minum dalam keadaan berdiri. Wa dzalika libayanil jawaz. dan itu menunjukkan bolehnya minum sambil berdiri. Tapi yang lebih afdol, dan kalau memang bisa mudah bagi dia untuk duduk, ya duduk itu lebih afdol, lebih terhormat, ya. Nah, dan lebih menjaga kewibawaan. Tapi jangan juga kemudian mencela orang yang minum berdiri, apalagi sampai mengatakan kamu berdosa, kamu melakukan satu perbuatan yang haram. Enggak sampai kepada derajat seperti itu. Selanjutnya, wataqdimul aiman fal aiman, mendahulukan dari yang sebelah kanan lalu selanjutnya ke yang kanan, terus muter. Ini kalau bergilir minumnya, ya, giliran. Jadi sebelah kanan dulu dikasih. Al aiman fal aiman, bagian kanan lalu berikutnya yang kanan. Bahkan disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu an dalam Sahihain, Nabi SAW pernah dikasih susu, sudah dicampur dengan air, beliau minum. Di kanan Nabi ada orang Arab Badui, sebelah kanannya orang Arab Badui, Arabi, dan di sebelah kirinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Lihat, mana yang lebih mulia, Abu Bakar apa Arab Badui? Jelas Abu Bakar radhiyallahu an. Tapi karena adab meminum di sini disebutkan seperti itu, Nabi SAW menyerahkannya setelah beliau meminum, beliau serahkan ke yang sebelah kanan, yaitu orang Arab Badui. Iya. Dan Nabi menjelaskan supaya tidak timbul fitnah. Jangan sampai terkesan bahwa Abu Bakar di bawah derajatnya Arab Badui, ya, jangan seperti orang-orang Syiah membawakan hadis semacam ini lalu merendahkan derajatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nabi katakan al aiman fal aiman. Nabi jelaskan, ya, karena memang adabnya bagian kanan dulu lalu berikutnya kanan. Ya, selanjutnya juga terus kanan. Begitu ya. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Sahal bin Sa'ad. Ya, Nabi pernah dikasih minuman, beliau meminumnya, dan di sisi kanan beliau ada anak kecil. Ada anak kecil. Yang di sebelah kiri Nabi, orang yang sudah tua. Harusnya kan orang tua lebih dimuliakan. Tapi karena adabnya memang seperti ini, habis kasih minum ya harusnya kasih yang ke sebelah kanan. Cuma yang di kanan ini anak kecil. Nabi minta izin dulu. Apa kata Nabi? Apakah engkau mengizinkanku memberikan minuman ini kepada yang tua dulu? Ya, namanya anak kecil, bilang, demi Allah wahai Rasul, aku tidak akan memberikan bagianku darimu kepada seorang pun. Gak diizinin gitu ya. Akhirnya Rasulullah meletakkannya ke tangan anak tersebut. Nah, kalau diizinkan, oh ya silakan dia aja dulu. Itu gak apa-apa, gak masalah. Makanya Nabi minta izin dulu. Gak langsung ngasih ke yang di sebelah kirinya. Ini adab. Ya, adab ketika makan juga begitu. Ya, ngasih yang di sebelah kanannya dulu. Menawarkan di sebelah kanan. Nah, jangan karena yang di sebelah kiri orang yang lebih dia muliakan, orang yang lebih dia hormati, ya, boleh dia dahulukan, tapi dengan catatan apa tadi? Minta izin dulu ke yang ada di sebelah kanannya. Nah, selanjutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yakuna saqi akhirahum syurban. Nah, ini orang yang menuangkan minum. Jadi kalau dia menuangkan minum itu biasanya dari ini gelapa dituangkan begitu. Orang yang menuangkan minum itu orang yang paling akhir minum di antara mereka. Berdasarkan hadis, saqil qaumi akhiruhum syurban. Yang menuangkan bagi satu kaum, menuangkan air gitu, dia yang paling akhir minum di antara mereka. Masya Allah. Ya. Jangan dibalik, dia dulu minum yang banyak, udah kenyang baru dia kasih ke orang. Ya. Tidak. Tapi adab Islam justru orang yang menuangkan itu yang paling akhir. Ya. Selanjutnya wa yusammi fi awwalihi wa yahmad fi akhirihi. Membaca tasmiyah bismillah di awal minum dan mengucapkan alhamdulillah di akhirnya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la tashrabu nafasan wahidan kasyurbil ba'iri. Janganlah kalian minum dengan sekali tarikan nafas sebagaimana minumnya unta. Walakin ishrabu masna wa thulatha, minumlah dua kali atau tiga kali tegukan. Wasamullaha idza antum syaribtum, sebut nama Allah bismillah kalau kalian mau minum. Wahmadullaha idza antum rafa'tum, dan ucapkan alhamdulillah apabila kalian telah selesai. Iya. Selanjutnya wa yukrahu tanaffus fi siqa wa nafkhu fi wa syurbu fi min fami. Makruh ya, ini tadi sudah dijelaskan, mengambil nafas di dalam gelas atau menghembuskannya juga ya. Karena atau minum langsung dari mulut bejana. Ya, tapi hendaknya dituangkan. Dituangkan. Jadi kalau punya wadah air, jangan langsung minum dari tekoknya atau dari tempatnya secara langsung, dituangkan dulu. Ya, ada hikmah mesti. Dia enggak tahu ada apa di balik, apa di dalam bejana itu, ya, di dalam cawan itu ada apanya. Sebagaimana disebutkan oleh Ayyub ya rahimahullah, ada orang ya minum tapi langsung dari mulut cawannya. Iya. Minum langsung dari mulut cawannya. Ternyata ada anak ular ya yang keminum dan masuk ke dalam tenggorokannya. Atau kalau kita mungkin kecoa masuk ya, atau anak cicak ya. Kalau minum langsung enggak ketahuan namanya aus, langsung diangkat cawannya glek glek glek glek glek gitu kan. Dia enggak tahu kalau di dalam cawan itu ada binatang yang sedang bersembunyi. Ya namanya binatang, tiba-tiba ikut keminum. Nah, ini hikmahnya, makanya enggak boleh minum secara langsung dari mulut cawan. Harus dituangkan. Nanti ketahuan, oh ternyata ini airnya ada jentiknya atau ada apanya, enggak jadi dia minum. Begitu ya. Naam. Wa idza waqa'atin najasatu fi syai'in minal ma'i'at lam yahill syurbuh. Wa in kana jamidan ulqiyat wa ma haulaha. Apabila suatu najis terjatuh ke dalam minuman, maka jangan diminum, enggak halal. Ya. Misal ada minuman banyak gitu ya. Terus kejatuhan najis. Ya, anak tikus misal nyempung di situ. Ya, atau sesuatu najis yang lainnya. Kalau dia benda cair, jangan diminum. Gitu ya, jangan diminum. Tapi kalau dia benda padat, ya, benda padat atau zat padat, enggak harus dibuang semuanya. Yang dibuang yang ada di sekitarannya itu saja. Iya. Sebagaimana disebutkan, ada tikus yang jatuh ke minyak samin. Minyak samin kan zat padat. Akhirnya mati itu tikus. Kata Nabi SAW, Al-Quha wa mahaula, buang tikus itu dan juga minyak samin yang ada di sekelilingnya dia, sekeliling tikus. Tapi sisanya kata Nabi, kulu samnakum, makan, boleh dipakai itu minyak saminnya. Iya, In kana jamidan falquha wa mahaulaha. Kalau itu zat padat, buang najisnya dan juga yang ada di sekitarannya. Jangan enggak mesti semuanya dibuang. Tapi wa in kana ma'ian fala taqrabuh. Kalau dia itu benda cair, jangan kalian mendekatinya. Ya. Jangan mendekatinya, artinya dibuang. Nah, selanjutnya wa yahrumul aklu wasyurbu fi aniyati dzahabi wal fiddah. Diharamkannya makan dan minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, jangan terkesan mewah makan piringnya sampingnya dari emas hiasannya. Sendoknya gitu juga ujungnya misalnya, atau minum gelasnya lapisannya emas atau dari perak. Ini enggak boleh. Iya. Berdasarkan hadis Hudzaifah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan selain keduanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talbasul harira walad dibaj." Jangan kalian mengenakan pakaian sutra, jangan juga dibaj. Yaitu yang dicampur dengan sutra. "Wala tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah." Jangan kalian minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. "Wala ta'kulu fi sihafiha." Jangan kalian makan di piring-piring yang terbuat dari emas dan perak atau dihiasinya. "Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Karena sesungguhnya bejana-bejana tersebut yang terbuat dari emas atau perak untuk mereka, ini orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian di akhirat kelak. Ini hikmahnya. Bahkan dalam hadis Ummu Salamah, "Innalladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Orang yang suka minum dari cawan yang terbuat dari perak, dia hanya menyalakan api neraka di dalam perutnya. Ini menunjukkan ancaman yang keras. Ya. Naam. Jama'a azani Allah wa iyyakum. Terus gimana kalau kita disuguhin lagi bertamu, misal ya, lagi bertamu sudah disuguhkan seperti itu. Ya, wadahnya itu dari bejana yang terbuat dari emas atau perak. Dia enggak sanggup menolak. Ya. Enggak mungkin lah. Enggak makan juga enggak enak. Mau minta tempat yang lain. Ya dilihat kalau memang memungkinkan bagi dia untuk menyampaikan, sampaikan. Kalau tidak bisa, ya dia ambil makanan yang dari bejana tadi, dari piring yang ada lapisan emasnya tadi. Ya. Dia ambil pakai sendok besar atau pakai sendok, kemudian dia letakkan di tangan kirinya, ya. Nah, kemudian dia ngambilnya dari tangan kirinya itu. Ya. Ini tidak termasuk makan di bejana emas dan perak. Atau dia pindahkan ke apa? Alas yang lain yang lebih selamat. Ya, jadi dia pindahkan dengan cara dari saya apa? Di sendok makanan yang ada di bejana itu atau di tempat yang terlarang tadi, kemudian dipindahkan ke tempat yang halal dan dia makan. Dipisahkan gitu ya. Dipisahkan dari tempat yang haram ke tempat yang mubah itu boleh. Nah. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Ini pembahasan yang terkait dengan al-ashribah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan insyaallah pertemuan berikutnya kita akan memasuki kitabul libas yang terkait dengan pakaian. Ya. Untuk tanya jawab bisa ba'da salat zuhur nanti ya ibu-ibu. Barakallahu fikum, karena sudah mendekati waktu zuhur, kita harus ke masjid dulu. Disiapkan saja pertanyaannya kalau ada. ya, kita akan luangkan waktu ba'da salat zuhur insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, naktafi bihadha, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.